سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا مردعهم ونعيد الحق المغتصب. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan paparan dari Ustaz Dr. Haji Hussein, melanjutkan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu kepada beliau kembali waktu yang bisa lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi yang kisah di Jerman tadi itu. Bukan hanya Jerman tentunya, negara barat sekarang mengalami krisis kependudukan, di mana pertumbuhan penduduknya sudah minus. Artinya bangsa ini lama-lama punah, karena yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Sudah dikasih insentif besar kepada para perempuan, mereka tidak mau untuk melahirkan anak. Waktu saya berkunjung ke Inggris di beberapa kota tahun 2010, ada beberapa mahasiswa kita yang bawa anak-anaknya ke kampus, anak kecil. Jadi kalau ketemu sama teman-temannya orang Inggris itu, mereka heran, apa ada gak repot punya anak begini, bawa anak seperti ini, ngurus anak. Bagi mereka itu banyak yang merasa itu merepotkan. Dan dengan sistem kesetaraan gender mereka, equality, jadi kesetaraan laki-laki dan suami, di sana tidak ada sistem perwalian, tidak ada kepala rumah tangga laki-laki, jadi suami istri itu seperti kontrak sifatnya. Makanya suami nggak bisa ngatur istrinya untuk punya anak sekian. Kalau istrinya nggak mau, ya sudah, itu namanya kedaulatan penuh atas alat-alat reproduksinya. Jadi sistem di sana kan kalau sudah 18 tahun, anak itu sudah dewasa, dan itu berarti dia lepas dari orang tua. Ya, jadi kalau orang tuanya campur tangan urusan anaknya, itu dia melanggar hak asasi anak. Ya, jadi misalnya anak bawa pacarnya ke kamar, kemudian orang tuanya melarang, itu anak bisa telepon polisi. Ya, itu hak asasi anak. Dan sekarang ini kita sudah mulai diterapkan. Di Bogor ada ustadz pesantren yang ditangkap polisi karena dia gak mukul santrinya, cuma gagang kunci itu ditetap di kepalanya santrinya. Ya, santrinya lapor ke polisi, orang tuanya, ustadznya ditangkap, masuk penjara. Sekarang hati-hati, ada sudah masuk gagasan hak asasi anak ini sudah masuk. Ya, jadi kalau nanti ustadz emosi gitu ya, entil apa santrinya, dia gak puas, orang tuanya lapor ke polisi, itu kena delik, melakukan kekerasan. Ya, dulu kita ngaji dipukulin Pak Kiai gak apa-apa. Anak saya di pondok sampai ditempeleng sama seniornya, sampai kendang telinganya robek. Saya ngajar di pesantren itu, tapi saya gak laporkan, karena saya tahu kalau saya laporkan yang mukul ini diusir dari pesantren. Saya diam-diam, saya bawa ke rumah sakit, betul telinganya robek. Tapi saya tanya anak saya, masih kuat gak? Masih pak, ya sudah terus saja. Memang orang tua harus agak tebel pak ini. Kalau anaknya masih tahan, saya bilang kamu masih enak di pondok, pakai bantal, pakai kasur. Dulu saya di pondok gak ada bantal, gak ada kasur, gak ada alas. Saya bilang sama ibu saya, susah banget di pondok. Saya waktu di SMA, SMA negeri, tapi saya tinggal di pondok. Ibu saya bilang, pokoknya kamu makin menderita makin sukses. Nah, itu jarang saya pikir orang tua sekarang ngajari anaknya begitu. Ya, tapi ibu saya dulu begitu, pak. Paman kamu dulu di pondok makanya jauh, begitu. Makanya jadi kiai. Jadi pokoknya kalau menderita itu tegel-tegelan, mau takut disen, eksim, segala macam, orang tua terus sabar. Itu memang berkahnya santri begitu. Ya, benar sekali. Jadi saya mau cerita nih, tadi itu tentang kedaulatan reproduksi. Jadi di barat ini, Pak, orang tua mau ketemu anak meskipun serumah harus buat janji. Itu ada film Rocky Balboa. Sylvester Stallone sudah tua ya, dia jadi petinju tua, ingin ketemu anaknya, itu susah. dia harus bikin janji, bikin appointment, gak bisa, karena anak sudah lepas dari orang tua. Nah kita bersyukur kita gak alami seperti itu. Jadi mereka bingung, sah, dengan nilai-nilai moral, bingung ya. Sampai kawan saya di Jerman itu cerita, sekarang perempuan-perempuan Jerman itu nyari laki-laki yang mau ngawini mereka. Jadi kalau yang belum kawin ya, ke Jerman aja sudah. Itu tinggal ngawini perempuan Jerman, zikir di masjid, sudah hidup. Nah, masalahnya, kata teman saya ini, ya, dia sudah lulus doktor dari Jerman. Masalahnya, yang dicari perempuan Jerman itu yang hitam. Semakin hitam, semakin mulutnya lebar, kata dia, itu semakin disukai perempuan Jerman. Nah, setelah saya lihat-lihat, kulit saya kurang hitam. Perasaan saya sudah hitam, ya, tapi kemarin saya sebulan ke Sunda, setiap saya sholat di masjid, ya, berdebatan dengan orang Sunda itu, kok nggak ada yang lebih putih dari saya. Perasaan saya sudah hitam, tapi waktu di Sunda saya termasuk paling putih. Nah, jadi ada istimewanya juga. Cuma itu nggak disukai sama perempuan Jerman. Jadi yang kulitnya hitam-hitam itu beruntung, ya, karena di Jerman laku. Ayolah, Imamullah, ini krisis. Tingkat orang ke gereja sekarang semakin rendah. Rata-rata di Inggris saja sudah di bawah 3% seminggu sekali. Sampai seorang pendeta di Indonesia buat riset ke Eropa. Dia terbitkan bukunya, judulnya Gereja Modern Mau Kemana. Dia tulis di situ kehancuran gereja-gereja di Eropa. Kota Amsterdam dulunya 99% Kristen. Sekarang 60% mengaku ateis. Setengah lebih penduduk Jerman menyatakan agama sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang nggak bisa lihat ya, belum lama ini Amerika merupakan negara ke-21 di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis. Sampai Wakil Presiden Joe Biden mengucapkan terima kasih di media Amerika. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada orang-orang Yahudi. Kami berterima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah mengubah persepsi bangsa Amerika yang dulunya benci dengan homoseksual, sekarang sudah menerima resmi perkawinan sesama jenis disahkan di Amerika. Tahun lalu untuk pertama kalinya Katedral Nasional Amerika menyelenggarakan perkawinan homoseksual, dan sekarang Indonesia menjadi target. Bukan cerita, beneran di Indonesia sekarang di target. Ya, Indonesia sekarang menjadi negara yang sangat ditarget untuk diubah persepsi penduduknya. Jangan anggap remeh, karena bangsa Amerika pun dulu 10 tahun yang lalu nggak seperti sekarang. Tapi media massa mereka menguasai, ya, orang Yahudi menguasai media, menguasai film, menguasai sinetron, menguasai opini. Apa yang terjadi? Masyarakat publik diubah persepsinya. Seperti di Irlandia, negara mayoritas Katolik, meskipun Vatikan menolak homoseksual, tapi ketika dilakukan polling di Irlandia, menang orang homo. Mereka kemudian disahkan juga di Irlandia. Sekarang alhamdulillah, saya belum lama ini diundang UNILA, ya, di FISIP waktu itu, diminta kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang? Karena sebelum saya diundang di FISIP UNILA, sudah beberapa kali di situ ada seminar tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Belum lama ini di Munibro Malang mau bikin seminar besar-besaran tentang LGBT, alhamdulillah dibubarkan oleh rektor. Nggak lama kemudian di Universitas Diponegoro mereka mau bikin seminar besar-besaran lagi LGBT, tapi kemudian dibubarkan oleh rektor lagi. Ya, saya sejak tahun 2004 sudah menemukan jurnal di Fakultas Syariah IAIN Semarang. Para mahasiswa Fakultas Syariah menerbitkan jurnal Justisia. Itu 2004. Covernya, judulnya sangat mencolok, indahnya kawin sesama jenis. Seminar di IAIN Surabaya pernah ada seminar judulnya Nikah Yes, Gay Yes. Jadi seminar-seminar begitu di Unibro bisa dibatalkan, di Undip bisa dibatalkan. Ya, tapi di beberapa kampus Islam, dan saya sudah teliti skripsi, tesis, mahasiswa psikologi, sekarang sudah mulai menerima perkawinan sejenis itu sebagai bentuk perkawinan yang normal. Di Jogja sudah ada pesantren waria. sudah ada pesantren Senin Kamis variannya di kita sudah. Saya beberapa kali diundang pemerintah Malaysia, mungkin ada 4-5 kali, untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang bahaya LGBT. Karena di Malaysia pun ternyata begitu, terutama di sekolah-sekolah berasrama. Dan saya dipanggil dengan orang umum, bekas orang umum, dia sudah tobat. Dia bekas umum, dia bilang sudah tobat sih. Dia cerita bahwa dia dulunya normal, sampai SMA itu normal. Bagaimana dia kena homo itu setelah dia benci sama ayahnya. Ayahnya itu dia bilang keras, orang yang keras. Dan akhirnya dia kehilangan kasih sayang ayah. Ini hati-hati bagi ayah ini. Jadi kasus-kasus ini tidak satu. Ya, teman saya Ustaz Bendri Jai Surahman juga menemukan kasus serupa. Banyak orang-orang jadi homo karena benci sama ayahnya. Hilang keteladanan ayahnya, hilang kasih sayang ayahnya pada dia. Akhirnya dia nyari-nyari komunitas itu di internet, ya, dan dia terhubung. Dan untuk menyembuhkannya perlu waktu puluhan tahun. Yang orang Malaysia ini cerita di forum itu, dia susah sekali sembuh. Kenapa? Karena dia selalu jatuh cinta pada ustaz. Nah, masalahnya setiap dia masuk masjid, ya, dia selalu jatuh cinta sama imamnya. Nah, itu yang dia susah. Itu yang problem di situ. Sejak dia SMA dia sudah senang sama guru agamanya. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi hati-hati kalau begini nih. Ini kalau nggak ditangani, apalagi kemudian dilegalkan, ini sekalian akan semakin menyakiti ini para jalilah. Karena ini penyakit. Ya, di UNER sudah terang-terangan, di UI juga sudah terang-terangan. Dan ini di barat, mereka bingung pak. Standar moralnya apa? Baik buruk itu apa? Mereka tidak bisa melarang sekarang. Dulunya orang homo di Eropa itu hukumannya apa? Gereja menetapkan hukuman mati dengan cara digergaji, tubuhnya dibelah dua. Foto-foto gergajinya saya masih punya. Ya, dulu di abad pertengahan orang homo lesbi itu digergaji. Sekarang mereka bingung. Orang homo pimpin gereja. Tahun 2003, kalau sekarang ingat, ada peristiwa menghebohkan. Untuk pertama kalinya di dunia, seorang homo namanya Jane Robinson di Amerika, dia memimpin gereja tingkat negara bagian. Dan itu menang voting. Dia kawin dengan Mike Andrew. Jane Robinson kawin dengan Mike Andrew, suami istri. 14 tahun, dia sebagai pastor, blatant homoseksual. Dia terang-terangan. Terang-terangan sebagai suami istri, 14 tahun hidup serumah sebagai pastor. Bukannya pastor yang lain menolak, justru dia voting menang, terpilih sebagai kepala gereja tingkat negara bagian. Itu gak pernah terjadi dalam 2000 tahun sejarah Kristen. Makanya waktu itu media heboh. Dan sekarang makin banyak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang, meskipun banyaklah orang muslim yang homo, tapi belum ada, ya, ustaz atau kiai, imam masjid ngaku homo. Alhamdulillah bersyukurlah kita. Ya, di titik ini kita masih bersyukur. Ya, jangan sampai, harus kita cegah. Ya, harus kita cegah. Tapi sudah mulai masuk kampus. Ya, ini perlu kita hati-hati. Katanya di Paris sudah ada. Katanya di Afrika Selatan sudah ada. Ya, waktu di Inggris itu saya menemukan satu buku di SOAS, School of Oriental and African Studies, Homosexuality and Islam. Itu satu buku tebal, ada bahas Quran, hadis dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya menyatakan homoseksual itu dibenarkan di dalam Islam. Dan di Jakarta sudah ada para profesor juga yang mengakui itu. Sudah ada, ya. Baik diam-diam maupun terbuka sudah ada. Ini kita harus mengalami. Maka ini mau tidak mau kita menghadapi tantangan ini. Tapi yang saya mau cerita tadi, mereka bingung, standar moralnya bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Sekarang misalnya kalau ada sekalian lihat, di Eropa berkembang namanya Nudie Christian Church, gereja Kristen telanjang. Gak usah dibayangkan. Jadi pastornya, jemaatnya, semua gak pakai baju, polos. Ya, gak pakai baju sama sekali. Katanya itu lebih alami. Ya, jadi menyembah Tuhan ini lebih murni, ya, gak ada penghalang lagi. antara dia dengan Tuhan. Jadi nggak tahu. Ada lagi Satanic Church, gereja setan. Belum lama ini ada pameran agama di Los Angeles. Gereja setan ikut expo. Gereja setan. Satanic Bible, ada Bible setan. Ada Satanic Rituals, ada ritual setan. Simbolnya salibnya terbalik dan triple six. 666 itu simbol gereja setan. Waktu ada konser Metallica di Jakarta, detik.com memuat satu mobil dari Bandung, letter D, kijang Innova, di belakangnya ada tulisan rombongan jemaah haji Metallica kloter 666. Itu kloter setan. Rombongan jemaah haji Metallica kloter 666. Memang ini kloter setan. Kan Satanic Sedut itu begini. Ini kan asalnya penghormatan setan. Begini, sebetulnya kan ini lihat deh di internet. Sebelum asalnya dulu, ini penghormatan, ini Satanic Sedut. Ya cuma orang gak tahu ya, berani jadi metal gitu kan, gak. Ini gak ngerti. Asalnya dulu begitu, itu masih dalam cek. Mereka juga bingung, kita juga bingung akhirnya. Tapi gak karuan-karuan, mereka itu juga bingungan. Segala lini ya, mereka sudah gak bisa menyelesaikan. Nah itulah makanya panik. Sampai seorang mantan diplomat Amerika, namanya William Bloom. Dia di internet, dia menulis buku judulnya apa? The Rogue State, negara jahat. Jadi dia menggambarkan negaranya sendiri. Ya, dia seorang diplomat orang di Amerika, di William Bloom, menulis buku judulnya The Rogue State, negara jahat. Dia uraikan bagaimana kejahatan. Dan yang muncul di situ dia tulis, belum pernah dalam sejarah dunia, sejarah manusia, ada negara yang tentaranya, persenjataannya sekuat Amerika sekarang. Itu gak ada dalam sejarah. Amerika itu negara dengan senjata dan tentara paling kuat di dunia. Tapi kata William Bloom apa? Anehnya negara sekuat ini menentukan musuh utamanya itu seorang kakek namanya Osama Bin Laden. Ada dalam sejarah yang cerita kalau dulu musuhnya Rusia masih masuk akal. Karena panik. Bingung. Ada seorang profesor, saya pernah tulis di Harian Kompas, namanya Profesor Johan Galto. Ini ahli dalam strukturalisme, ya, pakar strukturalisme. Jadi Profesor Johan Galto itu sudah mengingatkan pada Amerika, banyak kalau Ibu siap baca ya, orang-orang di Amerika itu banyak yang waras. Profesor-profesor lihat webnya davidhume.com, itu membongkar kejahatan Yahudi di Amerika. Ya, davidhume.com. Itu kalau mau tahu cerita bagaimana Yahudi menguasai Amerika sekarang ini, masih hidup orang yang David Duke. Jadi sampai, maaf tadi saya salah, buku High Priest of War itu ditulis oleh Michelle Collins Piper, bukan Tim Wallace Murphy. Michelle Collins, ya, Michelle Collins Piper ini keliling ke dunia Islam. Dia meluncurkan dua bukunya, High Priest of War dan Final Judgment. Final Judgment ini membongkar kisah pembunuhan John F. Kennedy. Di dalam buku dia ini dibuktikan ya, Piper ini membuktikan bahwa ternyata yang membunuh Kennedy itu Mossad. Jadi ini cerita. Jadi yang saya bahas ini adalah sudah biasa dibahas di forum-forum internasional di dunia. Ini semua terbuka, di buku terbuka. Nah sekarang hadapi mula dalam keadaan panik. Ya, ingat gak kata-kata Donald Rumsfeld, dulu Menteri Pertahanan Amerika, dan Paul Wolfowitz. Jadi sekarang ini kan musuh mereka Islam militan, Islam radikal, Islam fundamentalis. Apa mereka bilang? Kalau kita mau memburu mereka, jangan tunggu keluar dari sarangnya. Tapi apa? Lumpuhkan di sarangnya. Jadi kalau membunuh tikus itu, ya jangan tunggu tikus keluar dari sarangnya. Nah, sarang-sarang tikus ini di mana sekarang ini? Pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam. Nah itulah kenapa kemudian mereka besar-besaran melakukan proyek-proyek liberalisasi. Kenapa faham-faham yang menyesatkan dikasih biaya? Nativisme, hari sekarang dia jarang ada sedekah laut, sedekah bumi, agama lokal tumbuh. Ini bukan alami, itu ada fundingnya di belakangnya. Itu ada yang mendanai. Dulu gerakan-gerakan nasibisasi ini sudah diingatkan oleh Pak Natsir. Ya, Pak Natsir kan menyebut tantangan kita ada tiga sebelum beliau wafat. Beliau berwasiat kepada Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Ingat, tantangan kita ada tiga, kata Pak Natsir. Satu, sekularisasi, sekularisme, liberalisasi. Dua, kristenisasi. Dan tiga, nativisasi. Ya. Dua tahun 2011 majalah media Hindu. Ya, saya sering saya paparkan di kampus-kampus majalah media Hindu itu. Ini mas satu majalah Hindu yang apa ya? Kalau dalam Islam itu dulu sakilinya. Sakilinya Hindu, majalah media Hindu. Itu media Hindu ini memuat judul. Ya. Apa judulnya adalah hanya dengan Hindu Indonesia adalah negara besar. Jadi mereka mengatakan bangsa Indonesia ini sudah salah melepaskan Hindu. Maka mereka buat target tahun 2030 30% penduduk Jawa kembali ke Hindu. Dan tahun 2080 80% penduduk Jawa kembali ke Hindu. Saya kagum sama semangatnya. Ya, kagum sekali sama semangatnya. Luar biasa. Minoritas Hindu yang enggak sampai 2% punya target dan cita-cita tinggi. Hanya dengan Hindu Indonesia akan menjadi negara besar. Orang Islam yang mayoritas gak berani ngomong gitu. Gak berani ngomong hanya dengan Islam Indonesia akan jadi negara besar. Saya diundang oleh Unibro seminar lagi, belum lama ini di Semarang, seminar pada pengkajian MPR ya, tentang Pancasila, sosialisasi 4 pilar. Saya sampaikan, saya bahas dalam makalah saya. Saya usul pada MPR, jangan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup orang Muslim. Ini dulu yang sudah dikritik oleh banyak cendekiawan kita, termasuk Buyung Nasution. Pancasila itu dasar negara. Kita orang Islam, pandangan hidup kita itu Islam. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Artinya kalau kita berakidah Islam, berpandangan Islam, berbuat saya Islam, itu otomatis kita sudah menjadi orang Pancasila yang baik. Itu saja. Ya, karena Pancasila ini dulu disepakati sebagai common platform. Sekarang di sekolah-sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, Pancasila diajarkan sebagai pandangan itu. Ini mengulang kegagalan orde baru lagi. Yang kedua, malah sekarang Pancasila dijadikan ajaran moral. Ada pendidikan karakter Pancasila. Saya baru terima SMS dari Unibro. Ya. Undang seminar ke Malang untuk bahas pendidikan karakter Pancasila. Saya sudah kritik, saya sampaikan ke MPR. Mohon MPR, kami orang Muslim, serahkan konsep pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu pada Islam. Gak usah ada konsep baru. Pada salah satu tim perumus revolusi mental dari menteri yang tadi yang membawa revolusi mental itu kan kawan saya, salah satu tim perumusnya, saya gak usulnya. Kalau mau sukses nih, dan istilahnya juga jangan revolusi mental, karena bagi orang Islam yang ada itu reformasi jiwa, tazkiyatun nafs. Ya, reformasi jiwa, kita membentuk jiwa kita kembali supaya tazkiyah, supaya kita suci jiwa kita, tazkiyatun nafs itu ada. Fataflah man zakka wa khaba man dasa. Serahkan urusan pembangunan jiwa ini kepada agama. Ini pemerintah pasti akan gagal. Dulu pernah saya tulis di Republika. Gagal kalau akan membuat konsep baru. Karena kita akan memisahkan antara Islam dengan Pancasila. Itu gagal. Dulu itu yang dikatakan Pak Natsir, Buya Hamka, Mr. Kasman Sugondo Pejo. Tokoh-tokoh Islam kita itu sudah mengingatkan. Tapi diulang lagi. Dan saya ironinya, banyak sekolah-sekolah kita gak sadar mengajarkan sesuatu yang keliru. Bagaimana? Jadi kembali ke barat itu, tantangan kita ini besar. Nah sekarang bagaimana? Kita perlu bersyukur ya Tuhan. Indonesia ini negeri yang unik, negeri Muslim sebesar ini. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kekurangan kita, masalah yang kita hadapi, perlu kita syukuri bahwa bagaimanapun umat Islam sekarang ini merupakan pemeluk agama terbesar di dunia. Itu yang juga salah satu yang dikhawatirkan hati kita. Tahun 2025 dia perkirakan 1/4 penduduk bumi itu muslim. Angka pertumbuhan penduduk Islam itu cepat. Ini yang mereka minus. Orang Islam itu rata-rata pertumbuhan penduduknya cepat. Jadi itu, dan menurut saya pemerintah gak perlu ngeri. Ya, yang perlu adalah pembinaan SDM-nya, pendidikannya. Karena pulau kita ini masih banyak. Saya sudah beli dari Aceh sampai Papua. Gak kurang-kurang insya Allah. 1 miliar penduduk Indonesia itu tertampung. Gak usah khawatir. Banyak pulau-pulau kosong. Jadi yang gak dapat kerjaan, susah cari kerja, kirim aja ke pulau kosong. Insya Allah hidup. Ini benar itu. Belum lama ini saya diundang Ustaz Fadlan Negara Mata ke Papua. Di Pulau Ega. Ya, Pulau Uga. Itu pulau terkecil. Ya. Kita melihat di bawah pulau itu. Di situ masih banyak rusa dan segala macam. Jadi insya Allah hidup. Ya, gak usah khawatir. Ya, daripada ngamen di jalan, ya, daripada malas-malasan, gitu. Nah, kirim aja sana. Insya Allah nanti kalau saya jadi presiden 2019, saya buat programnya. Gak usah khawatir. Ini keliru gitu, cara berpikirnya. Bonus demografi. Karena konsep-konsep pendidikan yang diajarkan pada pejabat kita dulunya itu konsep Robert Malthus itu. Ya, jadi salah itu. Pendidikan kita itu gak menghasilkan SDM yang siap pakai. Yang kedua adalah Allah, negeri kita ini ratusan tahun Pak, mencoba untuk dikristenkan. Penjajah itu telah mengupayakan dengan segala upaya mereka untuk mengkristenkan negeri. Dan itu gagal. Sampai seorang pastor di Semarang, itu dalam bukunya Frans van Lid. Kalau ada sekalian tahu, Frans van Lid ini tokoh Katolik legendaris. Belum lama ini kan diperingati 150 tahun van Lid di TV Indonesia. Itu luar biasa. Dia dianggap seorang misionaris yang berhasil menjebol pertahanan benteng orang Jawa melalui pendidikan. Dan dia berhasil mendidik seorang cucu kiai namanya Sugiyo Pranoto menjadi apa, pastor pribumi pertama, uskup agung pribumi pertama. Sugiyo Pranoto sekarang jadi nama kampus di Semarang. Sugiyo ini cucu kiai di Jogja, Kiai Pujo. Ya, dulunya Kiai Pujo ini punya cucu kiai ini Van Lid ini punya sekolah guru, Wake School di Muntilan. Di zaman Belanda dulu, orang itu kalau mau jadi guru dan ambil sekolahnya disamakan, itu berbondong-bondong karena status sosialnya naik. Hampir semua orang muslim yang sekolah di sekolahnya Van Lid berubah menjadi Katolik. Salah satunya Sugiyo Pranoto. Dia ini minum apa, monumental, sudah difilmkan juga. Bahwa saya bilang, ini film-film misionaris, cuma halus. Nah, tapi saya mau cerita, bagaimana negeri kita ini mau dikristenkan selama 300 tahun lebih, gak berhasil. Tetap, ya, kata seorang pastor ini, kirim surat, saya baru paham mengapa Francisus Saverius tidak datang ke tanah Jawa. Karena ternyata orang Jawa tidak mau ganti agama. Mereka tetap memilih Islam meskipun mereka belum mengamalkan agama. Ini pengakuan yang luar biasa. Segala cara sudah mereka pakai, orang Jawa gak mau ganti agama. Sampai Van Lid itu saking jengkelnya, dia membolehkan orang Kristen di hitan. Padahal kalau dalam kepercayaan mereka, hitan itu menurut ajaran Paulus itu gak diberkati Tuhan. Tapi boleh kan Van Lid, karena dianggap hitan itu budaya Jawa. Jadi dulu para dai itu luar biasa berhasil menyatukan antara Islam dengan Jawa. Yang keluar dari Islam dulu dibilang gak Jawa lagi. Dan strategi ini sudah dipakai di Batam, di Papua, di Dayak. Strategi menyatukan Kristen dengan budaya. Nah dulunya gak terjadi. Dulu kalau orang Betawi, ya, Madura, Sunda itu otomatis muslim. Kenapa kemudian kalau kita lihat yang Natal-Natal itu kan pakai simbol-simbol budaya? Karena mereka mau merebut simbol budaya itu. Itu masalahnya. Sudah belum. Nah kita sekarang ini berharapan, kita bersyukur lah. Bahkan saya sempat ya, belum lama ini saya khutbah di Al-Azhar, Bayoran Baru. Ustaz Azhar, saya khutbah itu nangis, saya jarang khutbah nangis. Karena saya pelajari apa ini, Ustaz. Dulu di masa penjajahan, susah kita menemukan orang muslim murtad dari agama. Dulu di masa penjajahan, pesantren-pesantren kita dulu melahirkan ulama-ulama, melahirkan pejuang-pejuang. Dulu sejelek-jeleknya santri, sebodoh-bodohnya santri, cita-citanya mengajar Al-Quran, mengajar agama kepada masyarakat. Saya kakek, saya paman, saya pulang dari pesantren itu, pergi ke pasar pagi, sore ngajar ngaji, sampai mati itu kerjaannya. Waktu saya diundang Majelis Tarjih Muhammadiyah di Jogja, saya ingatkan, dulu lulusan mu'alimin kita siap kita kirim sampai ke pelosok di tengah-tengah kota, hanya lulusan mu'alimin. Bahkan saya pergi ke daerah Transmigrasi Batu Marta, sampai saya tulis dua seri artikel Mujahid Batu Marta. Saya ketemu dengan Ustaz Suhadi yang tahun 70-an dikirim ke daerah Transmigrasi, beliau hanya lulusan Sanawiyah. Lulusan Aliyah, Mu'alimi, Sanawiyah itu sudah siap terjun ke tengah masyarakat. Sekarang kita luluskan ribuan sarjana tarbiyah, ribuan sarjana agama, malah gak siap jadi guru. Saya bilang, di mana letak kelemahan kita? Jangan kita menyalahkan, kita dulu pernah memimpin kita kafir, ekonomi, politik kita dikuasai orang kafir. Tapi ulama-ulama kita kokoh menjaga akidah. Umat tidak ikut penjajah, umat ikut ulama. Ketika Mu'tazilah berkuasa di masa Abbasiyah, ulama-ulama dipaksa untuk menjadi Mu'tazilah, dihukum mereka. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah gigih menjaga akidah umat. Apa yang terjadi? Umat tidak ikut penguasa, umat ikut ulama-ulama. Kita bisa lihat bagaimana masa penjajahan itu umat kita setia pada ulama, setia pada kiai. Kita baru saja memperingati 10 November dari pahlawan, tapi orang lupa bahwa pidato Bung Tomo itu dikonsultasikan dulu dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari adalah ketua Majelis Syura Masyumi. Wakilnya adalah Ki Bagus Habib Kusumo, ketua Muhammadiyah. Wakilnya lagi Kiai Haji Wahid Hasyim. Wakilnya lagi Profesor Kasman Siwon di Penjo Muhammadiyah. Dulu umat Islam bersatu di negeri kita ini dalam waktu yang lama, tahun 39 sampai tahun 54. Dan dulu NU keluar dari Masyumi bukan karena agama, karena masalah-masalah komunikasi, masalah politik. Jadi kita dulu pernah bersatu. Perbedaan mazhab dulu tidak menjadi masalah. Bahkan saya baca sejarah itu, mereka dulu sudah pernah mau menyatukan bagaimana kriteria id bersama. Setahu saya hanya Indonesia ya, satu kampung id itu berbeda-beda. Saya belum pernah dengar dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini dari muslim, itu satu kampung, tetanggaan, masjid, idnya beda-beda. Setahu saya, mungkin kalau saya tahu, setahu saya dulu ulama itu kalau beliau mustahil, kalau berbeda pendapat dengan mayoritas, beliau diam, beliau buka idnya besok bersama dengan masyarakat yang lain. Karena id itu kan hari di mana kita harus bersama, seperti kita sholat Jumat, itu enggak ada ijtihad hari Jumat. Padahal kalau kita ijtihad, bisa kita berbeda tuh hari Jumat, tapi kita enggak ijtihad hari Jumat masing-masing. Dan ketentuan hari Jumat itu kita ikut barat juga, kita terima aja hari barat. Hari Jumat yang nentuin siapa? Itu orang barat juga, garis pergantian hari ini Hawaii kita ikuti. Yang penting kita bareng, puasa Senin Kamis juga bareng. Gak ada khilafiyah, enggak kok, menurut saya sekarang Senin. Wah, itu kan menurut kamu. Saya sudah teliti ternyata hari Selasa itu besok. Hari Kamis itu enggak. Bisa aja kalau kita mau beda. Tadi Nabi ngomong itu hari juga sama aja, tiap hari kita juga kayak begini ya. Kapan Kamis, kapan Senin itu juga kita yang menyepakati. Hari ini waktu ulama, jadi dulu kan sekalian ulama-ulama kita kokoh. Makanya dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin ini, nah ini satu buku yang saya sering di mana-mana saya menyampaikan, satu buku penting untuk menghadapi problem kita sekarang. Buku ini ditulis oleh Dr. Majid Irsa Al-Gilani. Beliau terkenal sebagai pakar pendidikan dari Yordan, menulis disertasi doktor tentang Al-Fikr Al-Tarbawi dan Ibn Taymiyah. Beliau menulis satu buku yang terkenal dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh kawan-kawan dari Madinah. Buku ini dulu kata Ustaz Asep Sobari dari menerjemahkan buku ini dari Madinah, dosennya di Madinah menyarankan mengkaji buku ini. Judulnya Hakada Doharo Jilu Sobahuddin Wahakada Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Sobahuddin dan demikianlah kembalinya Al-Quds, kembalinya kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu sekalian di masa perang Salib dikuasai oleh pasukan Salib selama 88 tahun dari tahun 1099 sampai 1187. Dr. Isamal Kilani ini menganalisis mengapa dalam perang Salib itu di mana umat Islam merupakan umat yang paling tinggi peradabannya, bahkan waktu tertinggal 500 tahun secara sains dan teknologi, kok bisa bangsa Barat yang barbar biadab ini menyerbu dunia Islam, umat Islam kalah. Kota Yerusalem diduduki tahun 1099 dan penduduk Yerusalem dibantai sampai di dalam Masjid Al-Aqsa. Saya tulis dalam buku saya itu di Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Saya menemukan catatan dari pasukan Salib sendiri. Pasukan Salib itu menyatakan, kami belum pernah menyaksikan kekejaman yang kami lakukan lebih di kota Yerusalem, di mana ribuan orang disembelih di dalam masjid. Sampai Masjid Al-Aqsa itu ada genangan darah di mata kaki. Banyak mayat dibakar di kota Yerusalem, dibuang ke luar tembok kota. Padahal dulunya kota Yerusalem ini diduduki oleh umat Islam tahun 636 Masehi. Dan waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab yang memimpin, ya, kemudian mendudukkan kota Yerusalem. Beliau oleh Karen Armstrong dikatakan Umar bin Khattab adalah pemimpin pertama di dunia yang memberikan toleransi beragama di kota Yerusalem. Baca buku Yerusalem dari Karen Armstrong. Karen Armstrong mengatakan belum pernah ada pemimpin di kota Yerusalem yang memberikan toleransi beragama. Kota Yerusalem punya ribuan tahun gantian Persia, Babilonia, Yahudi menguasai satu kelompok, menguasai, menghancurkan kelompok yang lain. Baru di tangan umat Islam kota Yerusalem itu damai. Di tangan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan Salib menguasai sebagainya. Apa yang dilakukan pembantai penduduk kota itu? Dr. Misana Lajilani menganalisis dalam buku ini kenapa umat Islam kalah. Menarik itu. Pertama, penyakit hubbud dunia merajalela. Beliau buka buku ini dengan hadis Rasulullah SAW, idza adhabat ummati ad-dunya musihat minha haibatul Islam. Ketika umatku sudah memuja dunia, dicabut kehebatan Islam dari mereka. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Ketika umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabbat ummati saqatat fi ailillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki satu dengan yang lain, saqatat fi ailillah, jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Hubud dunia merata. Bahkan beliau gambarkan hubud dunia itu bukan hanya di kalangan penguasa. Datang orang muslim dari Baghdad, dari Palestina, membawa bukti-bukti. Waktu belum ada film, belum ada gambar, ya. Jadi bahwa bukti-bukti pembantaian itu pada sultan di Baghdad. Ternyata katanya sultan itu malah sibuk mencari burung merpatinya yang gak pulang-pulang. Sudah 3 hari si Balkok gak pulang. Gak mau peduli sultan. Ada khalifah waktu itu, ada khalifah Abbasiyah, ada. Umat Islam punya khalifah waktu itu. Tapi Daulah Fatimiyah menguasai di Mesir. Makanya nanti Daulah Syiah itu di Fatimiyah kan, di masa Salahuddin Al-Ayyubi, belum benar melakukan pembasmian besar-besaran terhadap Syiah dengan cara setiap hari di masjid-masjid dibersihkan kembali pengaruh Syiah yang waktu sempat meluas di masa Salahuddin. Dia baca bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu kemudian memurnikan akidah Sunni lagi, ahli sunnah wal jamaah, konsolidasi Sunni lagi. Sejarah ini terjadi. Pesta sampai digambarkan satu gubernur saja waktu itu suka mendatangkan penyanyi dihitung-hitung biayanya sekian ribu dinar. Saya hitung-hitung sekitar hampir 1 kilogram emas mendatangkan seorang penyanyi pada waktu itu. Kalau mereka kawin, mereka kereta-kereta emas di arah. Dan bagaimana mengerikan kubur dunia di kalangan para ulama. Para ulama waktu itu mereka terlibat sudah menjual agama. Bahkan mereka berlomba-lomba menjilat surga. Yang mengerikan lagi, kata Dr. Isangai dalam buku Hagan atau Harojilu selanjutnya apa? Yang mengerikan adalah konflik antar mazhab pada waktu itu mencapai puncaknya, terutama antara mazhab Asy'ari dan mazhab Hambali. Di masjid-masjid mereka berantem, bahkan kalau satu masjid berdiri dihancurkan mazhab yang lain. Sibuk para ulama mengagungkan mazhabnya masing-masing, akhirnya mereka tidak tahu musuh sedang mengintai mereka. Begitu musuh masuk disembelih satu-satu, mereka gak lihat mazhab apa, mazhab apa, mazhab apa, semua dimasuk. Itu nanti terjadi lagi di masa Muhammad. Sibuk umat Islam urusi masalah khilafiyah, debat terus-terus, lupa bahwa musuh mengintai mereka, menunggu mereka lenyap. Hadirin Allah, ini terjadi dalam sejarah. Dan apalagi makanya waktu itu beliau mengingatkan bagaimana para ulama waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali dan sebagainya waktu itu, kemudian pada para ulama lain, mereka tidak bisa terkenal seorang ulama besar namanya Syekh Ali As-Sulami waktu itu, dia imam masjid Umayyah Damaskus. Saya melakukan riset terhadap karya Syekh Ali As-Sulami ini. Beliau menulis satu kitab namanya Kitabul Jihad. Beliau mengutip banyak pendapat Imam Syafi'i dan bagaimana strategi membangkitkan umat Islam di masa perang salib ini. Pertama kali dilakukan apa itu adalah reformasi jiwa. Umat waktu itu sudah tidak bisa diajak berjihad lagi. Kenapa? Ibu dunia, cinta dunia, pemimpinnya, ulamanya sudah gila dunia. Sudah tidak bisa diajak. Diajak berjihad mereka tidak mau. Makanya kata para ulama waktu itu, kita harus bersihkan dulu nih. Islam makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, belum merumuskan jihad ya, dalam empat. Pertama menjahat halal nafs ya, kemudian dua jihad ya, melawan orang-orang kafir dan munafik. Ketiga jihad melawan syaitan. Dan keempat jihad melawan pelaku-pelaku kezaliman, kemungkaran. Itu jadi itu yang dilakukan kemudian para ulama menyusun strategi. Dan dari mana kemudian bangkitnya generasi wali? Dari madrasah-madrasah. Para ulama waktu itu sudah melobi para politisi, gak bisa, mereka hanya kembali ke madrasah masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menyiapkan generasi baru. Maka yang lahir waktu itu bukan seorang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi generasi Salahuddin. Maka judul buku ini Hakadha Toharo Jiru Salahuddin. Demikianlah bangkitnya generasi. Jadi Salahuddin waktu bukan bangkit seorang diri, tapi adalah hasil kerja para ulama sekitar 50 tahun mendidik generasi baru, lahir generasi sholat. Inilah hendak mulai yang sebenarnya ingin kita tuju sekarang ini. Kita banyak masalah yang kita hadapi ya, tapi kita jangan lupa bahwa tugas kita sekarang yang terpenting adalah menyiapkan generasi berikutnya, generasi baru yang nanti mereka menjadi generasi unggul yang mengambil alih. Nah itulah tugas ulama. Makanya kalau kita sekarang ini sibuk ya, konflik segala macam, kita harus sudah mampu meredam perbedaan pendapat di antara kita. Jadi kita harus fokus ke depan, karena tantangan yang kita hadapi itu besar. Tapi juga sekaligus tantangan yang besar itu peluang kita juga besar. Saudara-saudara kita di Malaysia mengatakan kepada saya begini, Anda di Indonesia sangat kami harapkan, karena Anda negeri Muslim terbesar. Anda lah yang menjadi barometer dunia Islam. Kalau Anda gagal menyelesaikan masalah Anda, konflik di antara Anda, serbuan liberalisme, aliran-aliran sesat dan sebagainya, Malaysia tinggal tunggu waktu. Begini di musim yang lain. Jadi alhamdulillah ya, kita diberi PR besar sekarang ini dan kita tidak menyerah, karena insya Allah ya, kita sangat optimis. Banyak sekali sekarang hadirin rahimakumullah, lembaga-lembaga pendidikan Islam, keluarga-keluarga Muslim yang sekarang sadar. Belum pernah dalam sejarah pendidikan di Indonesia ya, terjadi kepercayaan yang sangat tinggi pada lembaga-lembaga Islam seperti sekarang. Cuma saya sekarang mengingatkan juga, hati-hati, kepercayaan ini bisa hancur kalau kita tidak amanah. Kalau kita tidak ingat tujuan kita yang sebenarnya adalah melahirkan generasi baru seperti dalam surat Al-Maidah 54. yuhibbuhum wa yuhibbunahum, adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahi. Itulah tugas kita bersama, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya MIUMI kita bisa bekerja bersama-sama dengan yang lain. Tidak penting organisasinya apa, kami sepakat bahwa nama organisasi itu tidak penting, yang penting kerjanya. Kalau ada organisasi tidak ada kerjanya, tidak ada kiprahnya, itu tidak ada gunanya. Ya, kita buat ini karena kita tahu ada tujuan yang mulia yang kita capai. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan nasib kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Husaini yang telah memaparkan paparan yang begitu luar biasa pada kita pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya akan membuka pikiran kita betapa musuh-musuh Islam hari ini berupaya untuk meruntuhkan kekuatan Islam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang beliau tadi katakan, kan kita lahirkan generasi-generasi berikutnya untuk bersatu melawan opini-opini yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam. Baik, sebelum kita akhiri, beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tentunya ikuti pengajian Umahan pada hari Rabu tanggal 24 November 2015 jam 9.30 pagi bersama Ustazah Umi Ida, ya, di Masjid